Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri Al-Qasimi Hafizahullah Wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Uqubatullahil Mutanawi'atu wa Asbabuha, sebab-sebab turunnya berbagai macam musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan terakhir, sedikit ana ingin mengingatkan apa yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan yang kita sedang berada di atasnya pada saat ini. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu lailatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam akan mengambil, akan menyelamatkan hamba-hambanya dari api neraka jahannam. Dan ini merupakan salah satu sebuah motivasi hasungan bagi kita semua bahwa di malam-malam bulan Ramadan Allah Jalla wa'ala akan mengambil, akan menyelamatkan hamba-hambanya dari pedihnya azab an-nar. Disebutkan oleh para ulama makna dari hadis ini, ay annallaha jalla wa ala kullu lailatin min layali hadha syahril karim yu'taqu unasan min nari jahannam. Yani di malam-malam hari bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hamba yang Allah kehendaki Subhanahu wa taala dari pedihnya siksaan neraka jahannam. Wal muslimu tatawaqqu nafsuhu ay yakhta bi hadzal fawzil 'adzim wa huwa an tu'taqa ruqbatuhu minan nar. Maka sudah sepantasnya seorang muslim berlomba-lomba dengan muslim yang lainnya, seorang hamba Allah Jalla wa'ala berlomba-lomba dengan hamba yang lainnya agar bisa mendapatkan keutamaan tersebut ketika dia menjadi seorang muslim yang diambil, yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari pedihnya siksaan neraka jahannam wal'iyadzu billah. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, pertanyaannya adalah siapa hamba-hamba Allah, siapa dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin yang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dari pedihnya neraka jahannam. Maka hadis yang telah kita ketahui bersama, hadis yang telah ma'ruf, sangat erat korelasinya, hubungannya, ilaqahnya ayuhat talabah dengan hadis yang sedang kita baca ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya yang sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka orang-orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadhan dan malam harinya, ia rela untuk mengorbankan waktu istirahatnya demi menghadap kepada Sang Ilahi, untuk bermunajat, berkhalwat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka orang-orang tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan. Maka jelas ilaqahnya, jelas korelasinya, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Bukankah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari api neraka jahannam, dari pedihnya siksaan neraka wal'iyadzubillah, adalah orang-orang yang bersih dari dosanya? Oleh karenanya, di antara imatus salaf menyebutkan bahwasanya di dalam bulan Ramadhan ini ada jihadan, ada dua jenis jihad. Di siang hari jihadun bisawm, dan di malam hari jihadun bil qiyam. Di siang hari dia berjihad, berkorban, menahan dahaga, menahan lapar, murni ikhlas karena Allah Jalla wa'ala mewajibkan hal tersebut. Kemudian di malam harinya dia pun masih berjihad untuk melawan hawa nafsunya, untuk melawan kemalasannya, untuk berdiri menghadap Allah Jalla wa'ala Sang Khalik. Dia melakukan qiyamul lail, dia melakukan salatut tarawih, tidak lupa dia menutup salat-salatnya dengan al-witr. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, mari kita manfaatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita pada tahun ini, bertemu dengan bulan Ramadhan, yang mana kita sudah hampir memasuki 2/3 dari bulan yang mulia ini. Tidak lama, tidak akan terasa bulan Ramadhan ini akan Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan bulan Syawal. Dan apabila bulan Ramadhan sudah pergi, maka keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan otomatis akan hilang pula. Karena keutamaan yang telah kita sebutkan, man qama Ramadhan, man shoma Ramadhan, walillahi utaqa minan nar, khusus Allah Jalla wa'ala berikan di syahr al-mubarak, di bulan Ramadhan ini. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, oleh karenanya kita harus benar-benar memotivasi diri kita untuk bisa banyak melakukan amalan-amalan soleh, terkhusus dua jihad yang telah kita sebutkan tadi. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan apa yang telah kita bahas dari karya Syekh Abdullah bin Salfiq al-Dhafiri al-Qasimi hafizahullah wara'ah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan apa yang disampaikan oleh beliau yang berkaitan dengan tanawwu' uqubatillah, bermacam-macamnya model uqubah, hukuman, musibah yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya, yang mana disampaikan oleh beliau bahwasanya sumber dari iqab, hukuman dari Allah Jalla wa'ala kepada para hambanya tersebut adalah kemaksiatan seorang hamba kepada Sang Khalik, bisa menjadikan dia sebagai orang yang jauh dari keimanan yang sempurna, bahkan wal'iyadzubillah, kata beliau hafizahullah wa'ra'a, bisa menghalangi seseorang dari husnul khatimah. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan akhir hayat kehidupan kita semua dengan husn al-khatimah. Amin, Allahumma amin. Kemudian beliau menukilkan beberapa ayat Allah Jalla wa'ala tentang sebab kenapa Allah Jalla wa'ala menurunkan apa yang berkaitan dengan hukuman-hukuman, musibah-musibah tersebut. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, apabila mereka berpaling maka Allah Taala pun akan memalingkan di hati mereka. Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan pula oleh beliau dan telah kita bahas pada pertemuan terakhir, bagaimana seorang melakukan kemaksiatan besar apabila dia menuruti, mengekor apa yang ada di sisi hawa nafsunya, wal'iyadzubillah. Maka ittiba'ul hawa merupakan kemaksiatan besar yang bisa mencelakakan seorang hamba. Wa yulahad hadha fi man taraka sunnata wa sabila salaf, kata beliau. Maka kita perhatikan orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi, lebih condong kepada hawa nafsunya, lebih condong kepada pemahamannya. Wa sabila salaf, dia pula meninggalkan jalan yang telah ditelusuri oleh generasi terbaik umat ini, para salaf, wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tajiduhu yatawaggalu fil inhirafi wal ibtida' hatta yasila bihal amru ila riqatin fid din. Maka dia akan meremehkan jalannya para salaf, dia akan kembali memahami ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, terkhusus ayat-ayat mutasyabihat, dengan apa yang dia fahami sendiri. Dia tidak mau kembali kepada pemahaman mereka, para salaf yang sempurna. Maka dia akan menyelimuti dirinya dengan sekian banyak inhiraf, penyimpangan-penyimpangan, ibtida', perkara-perkara baru yang aneh, yang tidak pernah dikenal oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tidak pernah dikenal oleh para tabi'in, atba'at tabi'in. Sampai-sampai dia akan menjadi seorang yang lemah dalam urusan agamanya, atau bahkan dia menjadi seorang yang memiliki pemahaman takfir, mudah mengkafirkan orang-orang di luarnya, bahkan para sahabat yang menjadi ahlul jannah. Dan kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjadikan mereka sebagai marja, tempat kembali kita. Dikafirkan oleh haula ad-dullal, dikafirkan oleh mereka-mereka, wal'iyadzubillah. Sebabnya satu, ittiba'ul hawa. Sebabnya satu, yaitu ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka, wal'iyadzubillah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, hafizahullah wa ra'ah, wa mithluhu ashabul ma'asi wal kabair. Begitu pula masuk kepada kategori ittiba'ul hawa, bukan hanya orang-orang yang melakukan kebid'ahan, mendahulukan pemahaman dia, pemahaman kiainya, pemahaman gurunya, dan yang seterusnya, dibandingkan pemahaman para salaf, orang-orang yang terdahulu. Bukan hanya itu, masuk ke dalam kategori ittiba'ul hawa, masuk ke dalam kategori orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, adalah kata beliau, ashabul ma'asi wal kabair, orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan, apalagi al-kabair, kabira min kabairidzunub, dosa-dosa besar menjadi langganan dia. Dosa-dosa besar menjadi satu hal yang sangat mudah untuk dia kerjakan. Sunnah Nabi SAW sudah tidak ada lagi di hadapannya. Hatta tusbiha qulubuhum kalkuzil mujakhia, ay kalkubil maklub. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, apabila para penggemar, para pelaku kemaksiatan tersebut dan dosa-dosa besar tadi terus secara kontinu, secara terus menerus, tanpa ada rasa malu di hadapan Allah Jalla wa'ala, melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, dosa besar demi dosa besar, maka nantinya hati-hati mereka akan menjadi seperti gelas yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Hati tersebut tidak akan bisa mengenal al-ma'ruf, tidak akan bisa mengenal unsur-unsur kebaikan di dalam Islam, tidak bisa pula mengingkari sesuatu yang jelek. Maka hatinya sudah berubah, seperti yang sudah kita sebutkan pada akhir pertemuan terakhir, akhir-akhir majelis kemarin, bagaimana hati tersebut sudah menjadi hati yang kebal dari nasihat, sudah menjadi hati yang tidak bisa lagi menerima siraman-siraman rohani, ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, hadith-hadith Nabi SAW sudah tidak berpengaruh. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkir munkaran. Tidak mengenal mana al-ma'ruf, tidak bisa mengingkari mana yang mungkar. Malah sebaliknya, yang ma'ruf diingkari, yang mungkar dikerjakan, bahkan dijadikan adat kebiasaan, wal'iyadzu billah. Kemudian ada ta'liq yang disampaikan di dalam poin ini. Disebutkan kama akhbara bidzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil haditsi alladhi akhrajahu Muslimun min haditsi Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sawda wa ayyu qalbin ankaraha نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على الأبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إخوتي في الله يرعاكم الله. Apa yang disampaikan oleh beliau ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang datang dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu arda, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam as-sahih, Hudzaifah mengatakan sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu," kata Nabi alaihi salatu wasallam. Fitnah ini ad-dunya, seperti yang kita ketahui bersama ikhwati fillah ya ra'akumullah, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, "La yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitanun," dalam riwayat lain "wa fitnatun." Tidak ada yang tersisa di muka bumi ini, tidak ada yang tersisa di dunia ini kecuali dua hal. Yang pertama adalah bala, ujian demi ujian, musibah demi musibah, sehingga kehidupan seorang muslim akan merasakan banyaknya himpitan, banyaknya kesempitan. Karena memang itu yang menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah Jalla wa'ala, ad-dunya sijinul mu'min, bahwa dunia ini adalah hakikatnya penjara bagi orang yang beriman. Begitu pula yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada yang tersisa pada urusan-urusan dunia ini kecuali fitanun, fitnah demi fitnah akan Allah jalla wa ala turunkan. Maka hadis ini mentafsil, hadis ini merinci apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut, tu'radul fitanu 'ala qulubi kal hasiri 'udan 'uda, bahwasanya fitnah demi fitnah akan diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, dihadapkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada hati-hati seorang hamba. Udan-udan, selembar demi selembar, satu fitnah demi satu fitnah. Dia selamat dari fitnah pertama, akan diberikan lagi oleh Allah Jalla wa'ala fitnah yang kedua. Dia selamat dari fitnah yang kedua, akan diberikan lagi oleh Allah Jalla wa'ala ujian pada fitnah yang ketiga. Terus sampai akhir hayat, sampai ajal menjemput dia, sampai kuburan liang lahat menjadi tempat peristirahatannya. Terus fitnah demi fitnah akan diberikan oleh Allah Jalla wa'az. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa ayyu qalbin ushribaha, maka ketika hati-hati kaum mukminin, ketika hati-hatinya hamba Allah Jalla wa'ala, tatkala ditawarkan, tatkala dihadapkan kepada fitnah-fitnah tersebut, dia menjadi hati yang menyambut, na'am, ayo saya ikut dengan kamu, saya ikut dengan fitnah yang ada, dan yang seterusnya. Disambut fitnah tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, nukita fihi nuktatun sawda, akan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala satu titik hitam. Diberikan lagi fitnah yang kedua, disambut lagi oleh hati tersebut, diberikan lagi titik hitam oleh Allah Jalla wa'ala. Ada lagi fitnah yang ketiga, dia sambut lagi, diberikan lagi titik yang ketiga. Demikian seterusnya. Adapun jenis hati yang kedua, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu qalbin ankaraha. Adapun jenis hati yang mengingkari fitnah tersebut, ditawarkan fitnah, dihadapkan kepada fitnah, dia berpaling. Dia tidak mau ikut. Dia tidak mau lari ke dalam fitnah yang ada. Kedua pun demikian, fitnah ketiga pun demikian, fitnah keempat, kelima, keenam, terus hatinya berpaling, berpaling, berpaling dari fitnah tersebut. Dia mengingkari fitnah yang ada, ini tidak benar. Ini sebuah kesalahan, ini sebuah syubhat. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, nukita fihi nuktatun bayda. Hatinya akan diberikan titik putih oleh Allahu Jalla wa Ala. Satu fitnah diingkari, satu titik putih. Fitnah yang kedua diingkari lagi, dua titik putih. Fitnah yang ketiga diberikan lagi titik putih yang ketiga, demikian seterusnya. Maka kata Nabi, hatta tasira ala qalbain, maka hati hamba-hamba Allahu Jalla wa Ala akan menjadi dua macam. Akan menjadi dua jenis hati. Ala abyadu mithla safa, jenis hati yang pertama karena banyak titik putihnya, maka ini adalah jenis hati yang safa, bersinar bak berlian. Bersinar seperti berlian. Bercahaya dia. Karena sekian banyak titik putih yang Allah Jalla wa'ala karuniakan kepada hati tersebut ketika dia berpaling dari fitnah yang pertama, berpaling dari fitnah yang kedua, berpaling dari fitnah yang ketiga, demikian seterusnya. Maka hatinya bersinar terang. Adapun la tadurruhu, dan keutamaannya fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard, keutamaan jenis hati yang pertama ini. Kata Nabi SAW, hati tersebut tidak akan bisa dimudharati, tidak akan bisa dipengaruhi berbagai macam fitnah-fitnah yang jelek selama bumi Allahu Jalla wa Ala tegak. Sebelum hari kiamat, hamba tersebut masih akan hidup. Maka ketika dia hidup, semasa hidupnya, kalau sikapnya senantiasa berpaling dari fitnah, maka Allah Jalla wa'ala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah rekomendasi. Hatinya tidak akan terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang jelek tersebut. Adapun wal akharu aswadu murbadan atau mirbadan dengan kasrahnya mim. Adapun jenis hati yang kedua, maka hatinya adalah hati yang hitam legam, kal kuzil mujahkhiya. Ini syahidnya, seperti sebuah gelas yang terbalik. Hitam legam hatinya, tidak bersinar sedikit pun, tidak bercahaya sedikit pun, tidak ada unsur putihnya sedikit pun. Lebih-lebih lagi diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati tersebut seperti gelas yang dibalik. Bagaimana kondisi gelas yang dibalik? La yu'rafu ma'rufan. La ya'rifu ma'rufan, hati tersebut tidak akan mengenal yang namanya al-ma'ruf, wala yungkiru mungkaran, dia tidak mengetahui pula yang mana al-mungkar, illa ma usyriba min hawa, kecuali apa yang bisa masuk ke dalam hawa nafsunya. Kalau cocok dengan hawa nafsunya, cocok dengan keinginannya, cocok dengan jiwanya, maka itu yang dia terima. Tapi kalau nasihat dari ayat-ayat Allah, nasihat dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, petuah dari para ulama al-akabir, maka itu semua akan mental, tidak akan bisa diterima oleh hati jenis kedua tersebut. Fitnah dia sambar, fitnah dia sambut, maka Allahu Jalla wa Ala memberikan hukuman hatinya wal-iyadzubillah menjadi hati yang hitam dan tidak bisa menerima sedikit pun dari kebaikan wal'iyadzubillah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, wal ma'asi turakkiku ba'duha ba'dan hatta asbaha kama tushahiduna al-yawm fi'lul ma'asi inda kathiri minan nas huwal ma'lufu wa fi'lus sunnati wa ta'atillahi subhanah huwal mustaghrab. Dan ketahuilah bahwasanya kemaksiatan antara yang satu dengan yang lainnya, suraqiku ba'duha ba'dan, akan saling berkaitan, akan saling menyeru, akan saling memanggil. Dia telah melakukan satu kemaksiatan, maka kemaksiatan kedua akan memanggil dia. Dia telah melakukan kemaksiatan yang kedua, kemaksiatan yang ketiga akan menagih, ayo datangi saya. Terus demikian. Hatta asbaha fi'lul ma'asi 'inda katsirin minan nas huwa al-ma'luf. Sampai seakan-akan perbuatan kemaksiatan di sisi jumhur al-muslimin, di sisi hamba-hamba Allah, wal'iyadzu billah, sudah seperti hal yang sangat dekat dengan diri-diri mereka. Sudah tidak bisa lagi diingkari. Sudah menjadi satu hal yang ma'luf. Sudah menjadi satu hal yang dekat dengan mereka. Biasa. Bahkan mungkin akan disebutkan oleh beliau dalam ta'liq yang ada, bahkan mungkin seorang yang mengingkari kemaksiatan tersebut menjadi orang yang tercela, menjadi orang yang keliru di hadapan mereka, menjadi orang yang salah di hadapan kaum muslimin. Padahal orang-orang tersebut datang untuk menyelamatkan mereka. Wal'iyadzu billah. Seperti apa yang ada di perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di awal-awal perjuangan dakwah beliau, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ketika bangsa Quraisy diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mentauhidkan Allah jalla wa ala, mengesakan Allah jalla wa ala, meninggalkan sekian patung berhala yang ada di seputaran Ka'bah, maka mereka menganggap bahwa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini ingin menghancurkan keyakinan nenek moyang yang mulia di sisi kami. Akhirnya diingkari oleh sebagian mereka. Dituduh macam-macam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Karena kesyirikan sudah sangat dekat dengan mereka, ma'luf. Sudah akrab dengan mereka. Ketika mereka harus menyembah kepada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, Al-Qubal, dan yang lainnya dari nama-nama patung atau berhala-berhala yang ada di sisi mereka, sudah biasa. Ketika mereka sakit, memohon kesembuhan pada patung-patung tersebut. Ketika mereka fakir, miskin, memohon kekayaan, dan yang seterusnya. Sudah menjadi hal yang sangat akrab dengan tradisi keseharian mereka. Maka datang sosok Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan mereka, tapi malah dituduh, kamu ingin menghancurkan kebiasaan nenek moyang kami, kamu tidak pantas untuk berada di tengah-tengah kami karena kamu adalah orang yang gila, tukang sihir, dan yang lainnya. Wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, hafizahullah wa ra'ah, wa fi'lu sunnati wa ta'atillah, wa fi'lu sunnati wa ta'atullahi jalla wa ala huwal mustaghrab. Karena saking akrabnya kemaksiatan-kemaksiatan di sisi kaum muslimin, di sisi hamba-hamba Allah jalla wa ala secara umum, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kepada Allah jalla wa ala, amalan-amalan saleh menjadi al-mustaghrab, menjadi satu hal yang terasing. Wal'iyadzu billah. Terbalik sudah fitrah kaum muslimin yang harusnya dekat dengan agama mereka, yang harusnya dekat dengan al-Islam, yang harusnya dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujangan beliau, petuah beliau, nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika kita ingatkan dengan sunnah-sunnah tersebut, ayat-ayat dari Al-Quranul Karim, maka ini menjadi hal yang mustaghrab. Kaif ini bisa dibilang sebuah ketaatan? Ini satu kali, baru kali ini kami mendengar hal ini. Mustaghrab, hal yang asing. Wal'iyadzu billah. Badal Islamu ghariban fasaya'udu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ini dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing lagi suatu zaman. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ketika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan ketaatan kepada Allah jalla wa ala, sudah dianggap asing, ini adalah tanda akhir zaman. Tanda bahwa Allah jalla wa ala akan mendekatkan kepada kita hari kiamatul iyadzabillah. Dan perlu diketahui, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan hanya seperti yang ada di fikiran-fikiran kita, memanjangkan janggut, mengangkat kain di atas mata kaki, tidak melakukan isbal. Bukan hanya itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dianggap asing oleh sebahagian besar dari kalangan kaum muslimin. Akan tetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam cakupannya sangat luas, ikhwati fillah yarakumullah, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan tetangga. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan banyak sunnahnya dalam berinteraksi dengan orang-orang yang berada di luar rumah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sekian banyak sunnahnya dalam jual beli pun demikian. Segala aspek kehidupan dipenuhi dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kehidupan berumah tangga pun demikian. Sikap seorang kepada istrinya, sikap istri kepada suaminya, sikap suami kepada anak-anaknya, dan yang seterusnya. Semuanya diatur dengan sunnah-sunnah beliau yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ikhwati fillah yarakumullah, ketika kita membahas asingnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bayangan kita hanya orang-orang yang berjanggut dianggap terasing, orang-orang yang cingkrang dianggap terasing. Jangan hanya itu. Kalau sudah sampai kepada suatu taraf, satu tahapan, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat ihsan kepada tetangganya dianggap seorang yang asing, ini baru parah. Karena itu adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tersenyum mungkin kepada tetangganya, kepada orang yang dia temui, atau mungkin mengucapkan salam, ala man ta'rif wa man lam yanta'rif. Mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal dan yang tidak dia kenal, dianggap asing, nah ini sudah parah. Maka khawatir filah yara'akumullah, di dalam Islam, di dalam sunnah Nabi SAW yang penuh dengan kesempurnaan, yang penuh dengan keindahan, perlu untuk kita amalkan. Kita sebagai ahlu sunnah, kita sebagai sunni zalafi yang berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau yang mati dalam tanda kutip di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah komunitas mereka, kita yang memiliki tanggung jawab besar yang telah berilmu tentang sunnah-sunnah tersebut untuk menghidupkan kembali apa yang ada di ajaran-ajaran Nabi yang maha indah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kita minder untuk menghidupkan sunnah Nabi. Jangan kita minder untuk berbuat baik kepada tetangga. Jangan kita minder kepada berbuat baik kepada istri. Jangan kita minder untuk melakukan ini dan itu dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bahagian dari ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai semua ini menjadi al-mustaghrab, hal yang terasing di tengah-tengah mereka. Bahkan wal'iyadzubillah, hal yang terasing di tengah-tengah rumah tangga kita sendiri. Disebutkan di dalam ta'liq yang ada, wa hadza dalilun ala ishtidadi ghurbatil islami fi hadza zaman. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya terasingnya Islam sangat-sangat telah terjadi di zaman kita sekarang ini. Wa nuqsanul ilmi fi, juga diliputi dengan berkurangnya ilmu-ilmu yang ada di zaman ini. Wa dhuhurul jahli bima ba'atsallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan telah banyak terlihat sekian kejahilan, kebodohan demi kebodohan. Bima ba'atsallahu bihi rasulahu, dengan apa-apa, dengan ilmu-ilmu, dengan sekian ayat, dengan sekian hadis yang jalla wa'ala telah utus nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa perkara-perkara tersebut. Hatta saral ma'rufu indal aktsarina munkaran, bahkan wal'iyadzubillah, sebahagian besar amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh di sisi mayoritas kaum muslimin dianggap sebagai sebuah al-munkar, wal-munkar ma'rufan, dan mereka menganggap kemungkaran-kemungkaran tersebut adalah hal yang baik. Perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru, perkara-perkara bid'ah, mereka anggap sebagai amalan saleh, wal-iyadzubillah. Was-sunnatu bid'atan wal-bid'atu sunnatan, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Wa hadza misdaqul hadis, alladzi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dan inilah apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-Bukhari wa Muslim an Anas, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Wala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya hari kiamat ditegakkan, akan didekatkan oleh Allah jalla wa ala wa iyadhu billah. Inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda akan tegaknya hari kiamat, ayyurfa'al ilm, ketika ilmu-ilmu diangkat oleh Allah jalla wa ala. Wa yathbutul jahla, dan sekian kejahilan muncul di permukaan bumi. Wa yushrabul khamru, banyak minuman-minuman keras yang dikonsumsi oleh muslimin. Wa yadharuz zina, dan tersebarnya wal iyadhu billah perbuatan zina. Inilah empat tanda bahwa kiamat sudah semakin dekat. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ilmu sudah diangkat. Yang kedua, kejahilan merebak. Yang ketiga, banyaknya orang yang mengkonsumsi minuman-minuman keras, al-khamr wa iyadhu billah. Dan yang keempat adalah az-zuhur fi zina. Yang ketiga, banyaknya orang yang mengkonsumsi minuman-minuman keras, al-khamr. Dan yang keempat, banyaknya perbuatan zina di tengah-tengah kaum muslimin wal'iyadhu billah. Ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh syekhuna hafidhahullah wa ra'a, wa min akhtari dhalika ma tushahidunahu fi sya'nis salah wal muhafadhatu 'alayha fakam min nasin wal buyut qad farratat fiha. Dan untuk menunjukkan kepada kita betapa banyaknya kemaksiatan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka kata beliau, apa yang bisa kita saksikan? Satu perkara, kewajiban, satu beban syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala tekankan untuk dilakukan di setiap hambanya, yaitu kewajiban mendirikan sholat. Dan banyak kita dapati, wal'iyadhu billah, kata beliau, banyak sekali rumah-rumah yang melalaikan sholat-sholat tersebut. Banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang melalaikan dari kewajiban-kewajiban mereka mendirikan sholat. Ini cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya kemaksiatan ma'luf sudah sangat akrab, sudah sangat dekat dengan komunitas kaum muslimin. Ikhwati fillah yara'akumullah, kalau bukan karena itiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu mereka, malas, tidak ingin bangun, tidak ingin berwudu, dan yang lainnya, kalau bukan karena itiba'ul hawa, mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah jalla wa'ala. Maka intinya di sini, itiba'ul hawa, terlalu mengikuti hawa nafsu. Oleh karenanya, ikhwati fillah yara'akumullah, ketika bulan Ramadan seperti ini, sebenarnya ini adalah syahrut tarbiyah, bulan untuk mendidik kita semua, mendidik kaum muslimin secara umum, agar terbiasa menjadi orang-orang yang memerangi hawa nafsunya. Karena memang sumber kesesatan, sumber kebinasaan, sumber kecelakaan dunia wal akhirah wal iyadhu billah adalah al-hawa. Kalau hawa nafsu ini bisa kita tundukkan, kalau hawa nafsu ini bisa kita perangi, bisa kita lawan dengan izin Allah tentunya, juga dengan bantuan dari Allah Jalla wa'ala, kita tidak akan bisa, ikhwati fillah yara'akumullah, memerangi hawa nafsu-hawa nafsu kita dengan kepintaran kita, dengan kepandaian kita, dengan keuletan kita, dengan kerajinan kita, dan yang seterusnya. Siapa kita? Khuliqal insanu da'ifa, kata Allah Jalla wa'ala. Manusia itu diciptakan dengan banyaknya kelemahan. Antumul fuqara'u ilallah, kalian adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini pentingnya untuk kita memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bantu saya untuk bisa memerangi jahatnya hawa nafsu ini ya Allah. Minta tolong sama Allah jalla wa'ala. Jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang mutakabbir wal'iyadzubillah, Sebagai seorang hamba yang sombong, yang bisa merasa saya bisa mengalahkan hawa nafsu, saya bisa memerangi dia, saya dan saya, wal'iyadzu billah. Jangan. Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon kepada Allah jalla wa'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta agar dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan kewajiban, minta agar dimudahkan untuk menjaga kesempurnaan puasa-puasa kita, bukan hanya sekedar menjaga dari lapar dan dahaga. Mungkin semua kaum muslimin bisa, tapi yang menjadi poin, apakah puasa-puasa kita bisa berkualitas ataukah tidak? Bukan hanya bilangan kita, alhamdulillah tidak ada pecah 30 hari lengkap di bulan Ramadan, satu pun tidak ada yang pecah. Bukan kuantitas yang bisa dibanggakan, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin. Yang diminta, yang dituntut oleh Allah jalla wa'ala adalah ahsanu amala, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang berkualitas. Untuk apa 30 hari kita berpuasa tapi tidak ada kualitasnya, wal'iyadzu billah? Yang hanya kita dapatkan adalah rasa lapar dan dahaga, wal'iyadzu billah. Ketika kita berpuasa tidak menjaga apa yang Allah jalla wa'ala larang, tidak melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, tidak menjalani apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalah artinya puasa-puasa kita? Maka khawatir fillah yara'akumullah, kembali kepada ittiba'ul hawa, sumber kebinasaan, kesengsaraan seorang hamba, wal'iyadzu billah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wujubut tadabburi fi uqubatil umamis sabiqah. Wajibnya kita untuk mentadabburi, wajibnya kita untuk mempelajari, melihat kembali apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari musibah-musibah kepada umat-umat yang terdahulu. Tentunya kita tidak ingin jatuh kepada lubang yang sama. Tentunya kita kaum muslimin secara umum, umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ingin mendapatkan azab sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kaum 'Ad, mengazab kaum Thamud, mengazab ashabus sabat dan yang lainnya. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk mentadabburi. Ayo kita ambil pelajaran, kenapa mereka bisa diazab oleh Allah, kenapa mereka bisa dihukum oleh Allah jalla wa ala, sehingga kita menghindari, menjauhi apa yang bisa mendatangkan kemurkaan-kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Disampaikan oleh beliau, hafidhahullah wa ra'ah, wallahu ta'ala yatawa'adul fasiqin bil'uqubati kama waqa'a liman kana qablahum min khasfin wa nasfin wa rihin wa ihlakin wa akhdhin ala ghirratin wa ghaflatin. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang-orang fasik, wal'iyadzu billah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang-orang fasik, wal'iyadzu billah, dengan ancaman bahwa mereka akan mendapatkan hukuman-hukuman, azab-azab dari Allah jalla wa'ala. Kama waqa'a liman kana qablahum. Dan ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala buktikan, sudah realita, sudah nyata, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar mengancam. Allahu jalla wa'ala, ikhwati fillah ya ra'akumullah, seperti yang sudah kita ketahui, innahu la yukhliful mi'ad. Allahu jalla wa'ala bukanlah satu zat yang mengingkari janji-janjinya, ancaman-ancamannya akan diberikan oleh Allah. Allah akan berikan azab, Allah akan turunkan. Allah akan berikan musibah, Allah akan berikan. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka ini sudah dibuktikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nyata pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus. Min khasfin, ada di antara mereka yang ditenggelamkan oleh Allah jalla wa ala. Wa nasfin, ada pula di antara mereka yang dihancur leburkan, dibinasakan dengan kebinasaan yang sangat tidak ada bentuknya lagi, hancur lebur, wal'iyadzu billah. Wa rihin, ada pula di antara mereka yang dikirimkan oleh Allah jalla wa'ala dengan angin yang sangat kencang, sehingga membinasakan seluruh kampung tersebut. Wa ihlakin, ada pula di antara mereka yang dibinasakan dengan satu kali waktu, satu saat. Wa akhdin ala ghirratin wa ghaflatin, dan ketika mereka mendapatkan azab-azab, siksaan-siksaan tersebut pada saat mereka lengah, pada saat mereka lalai, mungkin ketika mereka tertidur di malam hari, mungkin ketika mereka sedang bermain bersenda gurau di pagi hari, di saat-saat itulah, di saat-saat mereka lengah, di saat-saat mereka lalai, wal'iyadz billah, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka semua. Siapa? Al-fasiqin, orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari batasan-batasan Allah, melampaui batas. Allahu Jalla wa'ala haramkan satu perbuatan, mereka malah datangi. Allah subhanahu wa ta'ala melarang satu amalan, malah mereka datangi. Kemudian kata beliau, wa kathrati qatlin, begitu pula banyaknya pembunuhan, terbunuh begitu saja. Kenapa? Azab, siksaan yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang tergeletak di bumi Allah jalla wa'ala, wal'iyadzu billah. Sebab satu lagi, kefasikan. Disebutkan dalam ta'liq yang ada dari ucapan al-imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah, qala al-imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah fil jawabil kafi, disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah Al-Humam di dalam karya beliau Al-Jawabul Kahfi. Wa min uqubatidz dzunub, kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, dan di antara akibat dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, annaha tuzilun ni'am, ini yang pertama. Dan ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, penting untuk diketahui, penting untuk dicatat ikhwati fillah yara'akumullah, agar kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kefasikan, karena itu sudah melanggar aturan Allah. Kita khawatir akibat-akibat yang akan disebutkan, hukuman-hukuman yang akan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah ini ada pada diri-diri kita, ada pada keluarga kecil kita, ada pada keluarga besar kita, ada pada ayah dan ibu kita, ada pada kakek dan nenek kita, dan yang seterusnya dari kerabat-kerabat terdekat yang kita sayangi. Karena mereka menjadi ahlul ma'asi wal'iyadzu billah, karena mereka menjadi ahlul fiski wal'isyan wal'iyadzu billah, atau mungkin kita yang tidak akan selamat dari kefasikan-kefasikan tersebut. Penting untuk kita ketahui agar kita takut untuk melakukan sebuah kemaksiatan, agar kita takut untuk mendekati sebuah kefajiran, wal'iyadzu billah. Maka kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, di antara akibat, di antara azab, hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan bagi mereka para pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, yang pertama, annaha tuzilun ni'am, bahwa dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut akan bisa menghancurkan, akan bisa menghilangkan. Apa yang dihancurkan, apa yang dihilangkan oleh dosa dan kemaksiatan tersebut? An-ni'am, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah turunkan, karuniakan kepada kita. Mungkin seorang hamba telah mendapatkan karunia harta yang berlimpah, rumah tangga yang nyaman, anak-anak keturunan yang saleh saleha, dan yang seterusnya dari nikmat-nikmat dunia, perhiasan-perhiasan dunia, karunia-karunia dunia yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada dia. Tapi ketahuilah, nikmat-nikmat tersebut sangat-sangat mudah bagi Allah Jalla wa'ala untuk mencabutnya kapan saja. Maka ketika ada kemaksiatan di dalam diri orang-orang yang telah diberikan karunia dan nikmat tersebut, ini menjadi satu sebab besar karunia yang ada di tengah-tengah kita akan hilang, akan dibinasakan, akan dijauhkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tiba-tiba putra dan putri kita tidak soleh dan solehah lagi, tiba-tiba kekayaan kita berkurang secara drastis tiba-tiba, jabatan kita tidak ada tiba, dan yang seterusnya dari gambaran-gambaran nikmat-nikmat duniawi yang dengan mudah Allah Subhanahu wa taala ambil, Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari tengah-tengah kehidupan kita. Kemarin perasaan anak istri kita, putra-putri kita taat kepada kita, kok tiba-tiba mereka jadi membangkang? Kok tiba-tiba mereka sulit dinasehati? Kok tiba-tiba mereka menjadi orang yang tidak menghormati kita sebagai kepala keluarga dan yang lainnya? Coba periksa dirimu. Jangan-jangan ada dzunub, jangan-jangan ada ma'asi, jangan-jangan ada kemaksiatan dan dosa yang baru kamu lakukan. Bahkan sebagian salaf, ikhwati fillah ya ra'akumullah, diberikan karunia oleh Allahu Jalla wa'ala dengan kendaraan yang baik, kuda dia miliki. Hewan peliharaan dia, kuda, membantu dia untuk berjalan ke sana ke sini untuk menunaikan hajatnya. Maka dikatakan oleh dia bahwasanya apabila aku melakukan satu kemaksiatan, athar pengaruh dari kemaksiatan tersebut bisa aku lihat pada hewan tungganganku, hewan peliharaanku, yaitu kuda tadi. Kuda tadi yang aslinya mudah untuk dikendarai, mudah untuk diatur, mudah untuk dijadikan sebagai bahan hewan tunggangan, mudah semuanya, tiba-tiba menjadi kuda yang liar, tiba-tiba menjadi kuda yang demikian dan demikian. Ini apa? Athar min atharidzunub, akibat pengaruh dosa yang telah aku kerjakan. Hewan, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Bagaimana apabila antum ada di satu rumah tangga kecil? Nikmat Allah Jalla wa Ala, karunia Allah Subhanahu wa taala, ada di tengah-tengah orang tua yang saleh dan salehah, ada di tengah-tengah keluarga yang kaya raya alhamdulillah. Bisa jadi dengan sebab kemaksiatan antum, Allah Jalla wa Ala mengambil harta yang ada di sisi kedua orang tua. Bisa jadi semua karunia-karunia yang Allah Jalla wa'ala berikan diambil pengaruh dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, wal'iyadzu billah. Kemudian yang kedua kata beliau alaihi rahmatullah, wa tuhillun niqam, akibat dari kemaksiatan, akibat dari dosa yang kita lakukan, wal'iyadzu billah, bisa menjadikan an-niqamah turun kepada kita, bisa menjadikan musibah ada pada diri-diri kita, ada pada kehidupan-kehidupan kita. Nikmat tersebut diambil, karunia-karunia yang banyak diambil, dihilangkan oleh Allahu Jalla wa'ala wal'iyadzu billah, kemudian diganti dengan an-niqmah, musibah demi musibah, kehimpitan demi kehimpitan. Jangan salahkan Allah, jangan protes kepada Allahu Jalla wa'ala. Lihat keadaan diri-diri kita, introspeksi, dosa apa yang sudah kita kerjakan. Jangan-jangan sehari-hari kita makan uang riba, wal'iyadzu billah. Jangan-jangan kita mudah untuk berkhianat kepada orang lain. Jangan-jangan kita mudah untuk melakukan dusta kepada orang-orang tua kita, wal'iyadzu billah. Introspeksi. Kalau tiba-tiba hidup kita merasa sempit, kalau tiba-tiba hati kita tidak lagi tenang, coba, barangkali ada dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan, wal'iyadzu billah. Kemudian kata beliau, famazalat anil abdi ni'matan illa bisababi dzamb, dan sungguh seorang hamba akan dicabut oleh Allah Jalla wa'ala kenikmatan-kenikmatan atau karunia-karunia dari kehidupannya apabila dia melakukan dosa. Tidaklah hal tersebut dicabut kecuali karena dosa. Kalau tidak melakukan dosa, maka tidak akan dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Dia menjadi hamba yang bersyukur, dia menjadi hamba yang taat, dia menjadi hamba yang soleh, dia menjadi hamba yang ta'at sam'an wa ta'atan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka untuk apa dicabut oleh Allah Jalla wa'ala? Maka tidak ada yang menjadi sebab dicabutnya kenikmatan, dihilangkannya kenikmatan dari dirinya kecuali dosa-dosa tersebut. Wala halat bihi niqmatun illa bidzambin. Tidak pula turun kepada kehidupan orang tersebut musibah kecuali karena sebab dosa yang dia lakukan. Kama qala Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, sesungguhnya tidak akan ada ujian, tidak akan ada musibah, tidak akan ada bala yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi kecuali karena sebuah dosa. Tidak pula Allah jalla wa'ala akan mengangkat musibah tersebut, akan mengangkat bala tersebut, akan mengangkat ujian-ujian tadi kecuali dengan taubat. Kalau tidak ada taubat, tidak akan diangkat oleh Allah. Maka yang dituntut adalah at-taubah, ar-ruju'u ilallah. Oleh karenanya kemarin kita sebutkan bahwasanya seorang yang melakukan kemaksiatan, intinya dia harus bertaubat, intinya dia harus menyesali perbuatan maksiat yang pernah dia kerjakan. Jangan yusir, jangan dia menganggap ini baik, ini gak ada masalah. Jangan, sesali dulu, kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pedih azabnya. Takut kamu kepada azab Allah Jalla wa'ala. Itu yang dituntut dalam Islam, itu yang dituntut dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ini menjadi introspeksi kita semua. Bagaimana kenikmatan demi kenikmatan, karunia demi karunia bisa kita rasakan di hari-hari kemarin, dengan mudahnya kita melangkahkan kaki-kaki kita untuk menuju masjid Allah Jalla wa'ala, dengan mudahnya kita mengendarai kendaraan-kendaraan kita untuk menuju masjid Allah Jalla wa'ala, dengan mudahnya untuk kita melaksanakan sholatul jamaah di masajidillahu jalla jalaluh. Tapi kenapa semua itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa semua itu seakan sirna, dihilangkan oleh Allah azza wa jal dari kehidupan-kehidupan kita? Salafiyun merasakan bagaimana mereka mudah untuk bertalabul ilm, bermajlis-majlis ilmu, menuntut agama Allah Jalla wa'ala, mencari satu faedah, dua faedah, demi faedah di hadapan para asatidah al-kibar. Kemudian sekarang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah, tidak lagi diberikan kemudahan, pelan-pelan dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Introspeksi untuk kita semua sebenarnya, apa yang telah kita lakukan ikhwati fillah ya ra'akumullah, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ni'matul aman, ni'matul aman, ni'matul sihah di tengah-tengah kita. Apa yang telah kita kerjakan? Coba introspeksi. Kenapa sholat berjamaah begitu sulit untuk kita kerjakan saat-saat ini? Kenapa majelis demi majelis sangat sulit untuk kita tegakkan hari-hari ini? Maka seperti apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Perhatikan ini ikhwati fillah ya ra'akumullah. Sungguh bala, musibah, ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Maka ini menjadi motivasi. Bukannya kita arti beribadah di rumah, beribadah dengan ibadah yang malas-malasan. Jangan. Ayo kita banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari-hari ini, walhamdulillah, Allah jalla wa'ala memudahkan kepada segenap kaum muslimin untuk bangun di waktu sahur. Mereka menyantap makan sahurnya, persiapan untuk berpuasa di siang hari, jihadun nafs. Di waktu-waktu sahur mata-mata mereka terjaga. Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan bagi orang-orang yang berada di waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Ayo kita amalkan bersama. Ketika di waktu sahur, mereka adalah orang-orang yang beristighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang dituntut kepada kita ikhwati fillah ya ra'akumullah. Jangan di waktu sahur kita hanya bercengkrama, bersenda gurau, berbincang-bincang, gak ada faedahnya. Boleh, silahkan, gak ada masalah. Dengan keluarga-keluarga kecil kita, rumah tangga kita, anak dan istri kita, gak ada masalah, silahkan. Tapi jangan lupakan, coba, wabil asharihum yastaghfirun. Ada di masa tersebut di waktu tersebut, ketika sahur tadi, mereka beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaik. Minta ampun kepada Allah. Barangkali dengan sebab taubat, dengan sebab istighfar yang kita lakukan setiap sahur, Allah Jalla wa'ala akan mengangkat musibah ini dengan cepat. Sangat mudah bagi Allah, kun fayakun. Walaupun mungkin para ahli memprediksi nanti bulan September baru kehidupan kita normal, tapi kalau Allah Jalla wa'ala mau, nanti Syawal normal semuanya. Apa yang menjadi halangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang kita bisa lakukan adalah sebab. Ucapan Ali bin Abi Thalib menjadi pelajaran untuk kita semua, ikhwati fillah yara'akumullah. Sampaikan kepada kaum muslimin, orang-orang yang berada di sekitar kita, sampaikan kerabat-kerabat dekat kita, tolong istighfar di waktu-waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bangun di waktu sahur, di sepertiga malam terakhir. Ayo beristighfar. Kita minta ampun kepada Allah. Jangan merasa suci, jangan merasa bersih dari dosa. Saya enggak pernah keluar, enggak pernah berdosa. Jangan. Minta ampun kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, waqad qala Allahu Jalla wa ala, masih menukilkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Wa qala ta'ala dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa ma asabakum min musibatin, tidak ada musibah yang menimpa kalian, wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, tidak ada musibah yang menimpa kalian di bumi ini, fabima kasabat an aydikum, fabima kasabat aydikum, tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena sebab ulah-ulah tangan kalian sendiri, dosa-dosa kalian sendiri, kemaksiatan-kemaksiatan kalian sendiri. Wa ya'fu an kathir, dan terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian, memberikan ampunannya kepada kalian, terlalu banyak. Begitu pula ayat kedua yang dinukilkan oleh beliau alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu arda, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak akan merubah keadaan seorang manusia sampai mereka benar-benar merubah apa yang ada di sisi mereka. Kalau kita tidak merubah, ikhwati fillah yara'akumullah, kalau kita tidak merubah keadaan kita pada saat ini, maka Allah Jalla wa'ala pun tidak akan mengangkat bala ini, wal'iyadu billah. Ayo rubah. Yang biasanya tidak mengerjakan sholatul rawatib di akhir-akhir sholat-sholat wajib, sholat maghrib, sholat isya, enggak diiringi dengan rawatib, ayo berubah. Kerjakan sholat sunnah rawatib. Bagi mereka yang tidak pernah mengerjakan zikir setelah sholat, ayo rubah, kerjakan zikir setelah sholat. Walaupun sholat di rumah, gak ada yang menghalangi kita untuk berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Jangankan sambil duduk, sambil berbaring pun dipersilahkan untuk berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Bagi mereka yang tidak pernah melakukan qiyamul lail, kerjakan. Bulan ini adalah bulan kesempatan untuk kita bisa berubah menjadi pribadi, menjadi seorang insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala telah mengingatkan, kalau kita tidak mau merubah, maka Allah pun tidak akan merubah keadaan kita, wal'iyadzubillah. InsyaAllah ta'ala, penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda, akan kita lanjutkan secara rinci di pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.